Maka perempuan itu kalau disuruh milih buah apel apa buah anggur, walaupun anggur lebih mahal daripada apel, perempuan pasti lebih milih buah apel. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan lebih suka diapelin daripada dianggurin, ya. Ngaji sareng Gus Miftah sing isih jomblo nang entuk bojo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa fiyatal abdan wa shifaiha wa nuril absari wa tiaiha sarang-sarang. Nih, tak pikir orangnya mau marah datang ke panggung, wajah menakutkan. Ngapa mas? Aku jalur Islam. Alah, aku datang bungok-bungok aku. Kan aku kaget aku. Doakanlah ya doakan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istiqoromu. Kalau jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan, perdalamlah agama dan pendidikan. Jangan hilangkan godaan si setan. Doa, ayo terus doa, singkirkan mantan mantan mantan. Semua para penggombal dan buaya, hai calon sang imam sebagunan, di mana engkau terbang? Ayangi son bosong tenang, mulai pengajian rau usah dibayar. Setuju. Mungkin cintaku padamu tidak seindah surat cinta untuk Starla, tapi kamu harus yakin cintaku padamu lillahi ta'ala. Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik. Lelaki yang hebat itu bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Sing ban bendang itu ganti apa? Gampang. Ya Allah, bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya, ya Allah. Bedone cewek karo sound system. Sound system diragati okeh, ketok wujute. Cewek diragati okeh, dipek kancane. Penting kowe seneng opo e tak lakoni opo kowe ngerti. Tresno iki tulus suci. Yo pentaku. Bersedih dengan orang yang tepat itu lebih baik daripada berbahagia dengan orang yang salah. Teman itu adalah 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Kalau kamu lagi punya uang, semuanya datang, itulah teman. Sementara pacar, 1 orang yang membuat kamu lupa 1000 orang. Sementara sahabat adalah 1 orang yang selalu ada di saat 1000 orang melupakan Anda. Cukup sampai ini. Bapak, saya akan datang suatu saat kamu akan dipertemukan dengan saja. Ingat, cantiknya wajah hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlak akan membuat laki-laki menatap. Santai wae, kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Napa jenengan jaluk balas budi kali anak? Ora oleh. Lah kula sing dikandani ngoten, kapan kowe balas budi wong tuamu? Kula jawab, ngapa jenengan jaluk balas budi kali kula? Wong kula mbiyen yo ora jaluk dilairke kok. Wong mbiyen jenengan gawe karo bapak, kula yo ora ngrasake kepenak kok. Lelaki yang hebat itu bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Zaman dulu itu tukang adzan idola. Kamu pengen menjadi idola tidak harus menjadi ustadz viral dulu. Cukup tukang adzan. Mbak, kalau cari suami carilah tukang adzan. Jelas kenapa? Sholat lima waktunya saja dijaga, apalagi hatimu. Sio aduh, sabegini karena cinta. Sio aduh, sabegini karena sayang. Aksi bela tauhid, ya tahlilan. Aksi bila nabi maulitan, kenapa badan? Aksi bila ulama manakipan, aksi bila negara istighosahan, aksi bila Quran semaan, aksi bila ilmu sorokan, aksi bila kamu ya lamaran. Saya sampaikan, ketika kita dibicarakan kekurangan kita oleh mereka, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja mereka perhatikan, apalagi kelebihanmu. Aku sebetah, suwe-suwe melumah. Nuruti kekarapanmu, sang wayah-wayah. Bien wis tawanti-wanti, aja mlebu muri. Bien aku sing lega, suwe-suwe melumah. Nuruti kekarapanmu, sansaya putra. Bien wis tawanti-wanti, aja mlebu muri. Jadi kalau kamu lahir dalam keadaan jomblo, itu bukan merupakan sebuah kesalahan. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, mengenaskan. Entah apa yang merasuki, hingga kau tega mungkin.